menghadiri majlis ilmu ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, insyaallah kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelum kita melanjutkan hadisnya, hadis yang berikutnya ya khana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah untuk pekan berikutnya pelajaran Riyadhus Shalihin dimajukan pada malam Selasa, sementara fikih muyassar dimajukan dimundur malam Rabu. Nah, untuk pelajaran Riyadhus Shalihin itu malam Selasa, untuk fikih muyassar malam Rabu. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita punya satu hafalan hadis yang nomor 161. Kasa karang makmur. Kom. Ra. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, "Iqra'a baitun bil Madinati ala ahlihi min al-lail." Falamma huddisa Rasulullah alaihi wasallam bisya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum muttafaqun alaih. Kasa Prabu. Sapal semua ni harus pendek. Akbar. Hmm. aduwwun lakum. Wa idza nimtum fa atfi'uha na'am jirli apa? Laman di Palembang khiyar. Abdullah. Mana? Pendek nih, pendek. Seminggu lagi, sepekan lagi. Kurang juhud. Nah, kalau enggak hafal itu kurang juhud, kurang semangat saja, kurang hers insyaallah taala. Nah, sesulit apapun insyaallah kalau udah sepekan tuh hafal. Khalid. Naam, siapa lagi? Fadhal yang hafal silakan membaca. Nah, barakallahu fikum jami'an. Nah, semangat menghafal ya, para santri juga, juga yang dewasa, yang tua-tua hendaknya semangat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah enggak nyampe 1 jam menghafalkan hadis seperti ini. Nah, hati disebutkan oleh para ulama, dia semakin diasah, semakin diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan yang lainnya, ilmu dia akan semakin luas, akan semakin luas, bukan semakin sempit. Masya Allah, di pondok-pondok pesantren Ahli Sunnah masih pada kecil-kecil mereka terbiasa menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup membanggakan dan juga harus disyukuri oleh orang tua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah para orang tua juga harus bersemangat menghafalkan yang demikian ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka masih kecil sudah semangat menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, sementara kita masa kecilnya sudah berlalu. Sudah berlalu, enggak sempat menghafal ayat, enggak sempat menghafal hadis. Ya qul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kecilnya berlalu, besarnya seharusnya jangan juga sampai berlalu. Nah, masa kecil berlalu untuk menghafal ayat, menghafal hadis, jangan ketika tuanya juga berlalu juga. Ya qul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Enggak berat insyaallah taala, tinggal juhud, tinggal kesungguhan kita semuanya untuk mau menghafal berupaya. Insyaallah ketika dilatih, akan semakin mudah ke depannya. Ada orang-orang masyaallah dulu di Gresik yang sudah masyaallah berkeluarga, dia sudah berumur mungkin sudah 40-an, dia masuk ke sana. Subhanallah, dengan semangatnya dia bisa, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma butuh memang juhud, kesemangatan di dalam mempelajari agama Allah tabaraka wa taala, menghafal ayat dan juga menghafal hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan sampai kita sampai berjam-jam bersemangat mencari dunia kita, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, saya katakan berjam-jam, bukan satu jam. Berjam-jam semangat mencari dunia, sementara untuk akhirat yang seperti ini, satu jam kita enggak kuat, enggak sanggup, enggak semangat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini namanya kurang hirs, kurang juhud. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Juhud pakai ha, bukan pakai ha. Nah, padahal insyaallah yang seperti ini, hatta mungkin susah-susahnya orang menghafal, enggak nyampe satu jam insyaallah. Kalau diseriusi, berbeda tentunya dengan para hafal, para penghafal, para yang orang-orang yang kuat hafalan. Kalau hadis seperti ini biasanya ya sekedar menceritakan saja dulu, enggak perlu banyak persiapan, cukup habis sholat sunnah maghrib dihafalkan langsung bisa setor-setoran. Itu kalau bagi yang hafal, para penghafal yang Allah karuniakan kecepatan. Tapi yang berat itu satu jam pun dia satu jam akan bisa, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Cuma sekali lagi kurang juhud, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kurang semangat. Justru kesemangatan kebanyakan kita adalah kalau misalnya melihat HP, melihat ini dan itu di YouTube, gambar ini dan gambar itu, permainan ini dan permainan itu, luar biasa semangat. Akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi untuk yang demikian, yang seperti ini, kok banyak yang tidak bersemangat. Maka hendaknya ditumbuhkan semangatnya, akhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Diharapkan bukan sekedar memahami, bukan sekedar apa, memahami penjelasan dengan alasan sudah tua, sudah besar, bukan alasan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kalau hadisnya panjang ya, kalau enggak mampu gimana lagi. Kalau pendek itu sebenarnya sekali lagi kurang juhud, kurang bersemangat, justru banyak habis waktunya untuk perkara-perkara yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Nah, kalau dicoba saja insyaallah beberapa pekan, maka beberapa pekan ke depan setelahnya akan mudah insyaallah taala. Ini secara waqi, khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Khonahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih pada hadis yang ke-161. Masih ada faedah yang belum disampaikan. Ana ulangi, as-sadis, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sadis an Abi Musa radhiyallahu anhu. Syafiq, siapa namanya Abu Musa? Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Habib. Habib, siapa namanya Abu Musa? Abu Musa kunyah. Abu Musa kunyah, ada namanya. Siapa namanya Fadli? Reki. Abu Rafi. Apa? Abu Hafs. Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Namanya Abu Musa adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Qais bin Salim bin Udar. Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail. Ada sebuah rumah yang terbakar di Madinah yang mengenai pemiliknya di malam hari. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, maka tatkala diceritakan keadaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna hadhihi an-nara aduwwul lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa adfi'uha ankum, maka jika kalian tertidur maka padamkanlah api tersebut dari kalian, padamkanlah dia dari kalian. Muttafaqun alaihi. Nah, di dalam penjelasan yang sebelumnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa api. Dan juga kita sebutkan juga ikhwanuddin a'azzani Allahu wa iyyakum tentang dua fungsi dari api. Fungsi dari api yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-73. Apa fungsi dari api yang Allah sebutkan tersebut di dalam Al-Waqi'ah ayat 73, Fadli? Apa Hasan, Fani? Nah, yang pertama adalah tazkirah, peringatan. Maknanya peringatan bagi kita, pengingat bagi kita akan nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, apa? Kurang jelas. Lah, yang kedua, fungsi dari adanya api yang pertama, tadzkiratan, peringatan, yakni dengan melihat api mengingatkan kita tentang apa? Api neraka. Bahwasanya api neraka atau api di dunia ini adalah satu bagian dari 60 bagian api di api neraka. Ya, sementara kata Rasulullah SAW, wa innaha lakafiyah, api di dunia ini saja sudah cukup mengerikan bagi kita, enggak berani kita untuk memegangnya. Apalagi api di neraka itu 60 kali lipatnya. Yang kedua apa, Syafiq? Antum setiap hari memanfaatkan api, kok enggak bingung apa fungsinya? Kok bingung apa fungsinya api? Bingung. Tiap hari manfaatkan api, enggak tahu apa fungsinya api. Gimana? Ya, untuk bahan-bahan yang bermanfaat. Untuk bahan-bahan dimanfaatkan perkara-perkara yang bermanfaat. Untuk masak, apa kemarin? Untuk menghangatkan badan. Berdiam, yani panas dingin di pondokan, ngidupin api sambil ngobrol. Nah, itu kan sering kan? Yang penting jangan sampai terlalu larut malam. Kalau orang-orang awam biasanya ya kana hudan rahimani wa rahimakumullah, bermanfaat api. Tapi sekali lagi jarang mengingat bahwasanya api itu mengingatkan kepada api neraka. Sama seperti ketika apa? Melihat kapal-kapal dalam Al-Qur'an disebutkan ketika melihat perahu, melihat kapal, Allah sebutkan tadzkirah. Nah, ketika melihat para perahu kapal yang besar kalau menyeberang ke Jakarta, Allah sebutkan tadzkirah dan pengingat. Pengingat apa? Kata para ulama, pengingat ketika melihat kapal-kapal itu ingat kapal yang pertama di muka bumi, yaitu kapalnya, perahunya Nabi Nuh alaihi salam yang dibuat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibuat sendiri atau dibuat oleh Nabi Allah Nuh di daratan sampai diolok-olok oleh kaumnya. Ternyata kapal tersebut persiapan akan adanya banjir besar, banjir bandang yang menenggelamkan seluruh bumi hatta gunung-gunung, yang menenggelamkan, membinasakan seluruh orang-orang kafir. Tentunya orang ketika melihat kapal lupa dengan ayat ini. Sahih enggak kira-kira? Apa nih? Jarang teringat, oh yang ada bos, bagusnya kapal ini. Jarang teringat dengan kapalnya Nabi Nuh. Awal pertama kapal yang dibuat, perahu kapal yang dibuat adalah perahunya Nabi Nuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ceritanya sangat panjang, yang intinya berarti hendaknya berhati-hati dari perbuatan dosa, kekufuran, kesyirikan, dan dosa-dosa yang lainnya yang menyebabkan kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di air yang sampai menutupi gunung, sementara Nabi Nuh dan juga pengikutnya dan juga binatang-binatang semuanya sepasang diselamatkan oleh Allah di kapalnya Nabi Nuh. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam tentang Nabi Al-Haqqah ya. Naam, tentang Nabi Nuh. Wa ta'iyaha uzunu wa'iya. Tadzkiratan wa ta'iyaha uzunu wa'iya. Surah apa itu? Al-Haqqah ya. Al-Haqqah. Ini makanya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sangat benar bahwasanya Al-Qur'an itu adalah zikir, peringatan. Cuma tentunya Al-Qur'an itu menjadi zikir, peringatan bagi orang-orang yang paham, yang mengerti. Nah, makanya penting untuk mempelajari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala supaya tahu dari mana sisi peringatannya. Nah, pada dua ataupun yang kita bahas ini, yang kita ambil sebagai peringatan, pengingat adalah api dan juga apa? Kapal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan manfaat dari api tadi, mataan lil muqwin, sebagai bahan-bahan yang berguna, bermanfaat bagi para musafir secara khusus dan secara umum. Semua manusia menggunakan api ini untuk memasak, untuk memanaskan air, disebutkan kemarin oleh Syaikh bin rahimahullah, untuk menghangatkan badan. Dan yang lainnya dari manfaat-manfaat dari api. Ingat, tadzkiratan wa mata'an lil muqwin, peringatan terhadap api neraka dan juga bahan yang berguna bagi al-muqwin. Kemudian ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini masih terkait dengan api, selain kita harus mengingat api itu sebagai peringatan yang mengingatkan kita kepada api nerakanya Allah tabaraka wa taala, dan selain kita mengingat atau mengetahui bahwasanya api itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita manfaatkannya untuk sekian banyak kebutuhan. Nah, di dalam hadis ini Rasul juga mengingatkan akan bahayanya api. Nah, bahwasanya api itu selain nah, memiliki manfaat, dia memiliki bahaya. Memiliki apa? Bahaya. Rasulullah SAW menyatakan, inna hadhihin naro aduwul lakum. Sesungguhnya api ini musuh bagi kalian. Rasul menegaskan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fahiya aduun idza lam yuhsinil insanu dhabtaha wa qaidaha atau wa qaidaha. Jika dia itu menjadi musuh, jika manusia itu tidak bisa menahannya, tidak bisa menguasai api tersebut. Wasarat aduan idza farrata fiha aw ta'adda. Jadilah api itu menjadi musuh jika seorang itu lalai dalam mengurusi api tersebut atau seorang melampaui batas. Seorang lalai atau melampaui batas di dalam api. Inilah yang akan menyebabkan dia menjadi musuh. Seorang lalai dalam mengurusinya, nam atau melampaui batas di dalam menggunakan api. Farata fiha bi an lam yub'id ma takunu sababan lishti'alihi. Seorang lalai dalam menjaga api, dalam menggunakan api sehingga menjadi musuh adalah ketika dia tidak menjauhkan api ataupun tidak menjauhkan sebab-sebab yang bisa menyebabkan terbakar. Sudah tahu ada api, didekatkan apa? Minyak, bensin di sana, itu namanya tafrit, lalai dalam api, dalam apa, menjaga api tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak menjauhkan sesuatu yang bisa menyebabkan terbakar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Atau ta'adda fiha, atau melampaui batas. Bi an awqadaha haula ma yasta'ilu sari'an, atau dia melampaui batas dengan menyalakan api di sekitar tempat-tempat yang cepat terbakar. Menyalakan api di sekitar tempat-tempat yang cepat menyambar apinya, cepat terbakar. Kata beliau, kal binzin, seperti apa, menyalakan api di dekat bensin. Bensin bahasa Arabnya benzin. Benzin. Ba zai, pakai zai. Benzin. Kalau kita kan bensin. Ada bin, ah, bensin. Karena memang sulit orang Indonesia nyebut zai. Nah, wal ghaz, dan juga menyalakan api dekat gas. Ghaz, bahasa Arabnya gas, ghaz. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu, fa innaha takunu aduwan lil insan. Begitu pula misalnya apa, seorang yang menyalakan api di hutan dalam keadaan musim kemarau yang gampang terbakar, maka itu namanya tindakan melampaui batas, batas. Atau juga apa, membiarkan anak-anak yang belum faham, belum mengerti, memainkan api. Itu namanya tafrit. Tafrit. Lalai. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata penulis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun. Dan di dalam hadis ini ada faedah, dalil yang menunjukkan ala annal insana yambagi an yattakhidzal ihtiyata fil umuri allati yukhsha syarruha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia selayaknya untuk berhati-hati, untuk mengambil sikap berhati-hati, waspada dari perkara-perkara yang dikhawatirkan kejelekannya. Untuk manusia itu waspada dari perkara-perkara yang dikhawatirkan kejelekannya. Waspada di antara perkara yang ada kejelekannya yang seorang harus berhati-hati waspada adalah api. Jangan bergampang-gampang kan mempermainkan api, menghidupkan api ketika tidak dibutuhkan. Begitu juga di musim kemarau, jangan gampang-gampang membakar dan yang lainnya. Itu dalam hadis ini api, tapi faedahnya umum. Faedahnya umum bukan sekedar api. Manusia hendaknya berhati-hati dari segala sesuatu yang apa padanya ada kejelekan. Dikhawatirkan ada kejelekan. Misal apa? Air. Air nikmat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma juga dia kalau tidak bagus dalam penggunaannya atau lalai, dia bisa berbahaya. Anak yang masih kecil, yang belum bisa berenang, tahu-tahu dibiarkan berenang di sungai sendirian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu namanya tidak mengambil kehati-hatian. Padahal apa? Di dalam Islam atau di dalam hadis ini, hendaknya seorang mengambil kehati-hatian pada perkara-perkara apa yang dikira-kira berbahaya. Air, begitu juga apa tempat yang tinggi. Nah, maknanya apa? Orang yang naiknya enggak mahir ke tempat yang tinggi, dia nekat naik. Nah, tenang saja saya bisa, padahal dia gemetar naiknya. Nekat dia naik ke tempat yang tinggi atau naik pohon yang tinggi untuk mengambil sesuatu, sementara dia enggak bisa, itu namanya tafrit, farrat. Tidak mengambil kehati-hatian. Nah, jangan malu dikatakan, kamu masa enggak berani? Nah, emang enggak berani naik gimana? Mau dipaksakan? Apa? Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kalau enggak mampu, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ifanahbadin rahimani wa rahimakumullah. Berbahaya. Berbahaya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, anak yang belum apa layak naik sepeda motor, nah diberikan sepeda motor berarti tidak mengambil kehati-hatian. Yang seharusnya dia belum waktunya memegang ataupun mengendarai sepeda motor, kok dipaksa dia memegangnya, memakainya dalam keadaan dia belum mahir, maka tidak mengambil kehati-hatian. Maka di dalam hadis ini secara khusus api, tapi Syaikh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah umum, semua yang dikhawatirkan ada kejelekannya, hendaknya seseorang berhati-hati. Nah, berupaya untuk tidak lalai, tidak sembrono dalam menggunakannya. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa min dzalika aidan, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, begitu pula termasuk hal tersebut adalah beliau menyebutkan apa yang ada di zaman sekarang ini yang harus juga kita berhati-hati yang ada hubungannya dengan api adalah somamatul ghaz. Nah, tabung-tabung gas. Somamatul ghaz, tabung-tabung gas. Nah, allati hudditsat fi asrinal hadir, yang ada di masa kita sekarang ini. Fa somamatul ghaz, maka tabung-tabung gas, yajibu alal insan an yatafaqqadaha, wajib bagi manusia untuk benar-benar memperhatikannya. Li'alla yakuna fiha syai'un min at-tasrif, supaya apa? Tidak ada pada tabung gas itu kebocoran, tasrif, kebocoran. Fatamla'ul jawwu min al-ghaz, yang menyebabkan udara yang tertutup dipenuhi dengan gas. Naam, fa idza us'ilan naru ihtarqal makanu kulluh, kalau tempat yang penuh dengan gas tersebut dinyalakan api atau ada apinya, maka akan apa? Terbakar seluruh tempat tersebut. Maknanya apa? Harus berhati-hati dengan apa? Tabung-tabung gas yang ada. Jangan sampai ada kebocoran pada tabung-tabung tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan udara di ruangan penuh dengan gas yang ketika ada api akan terbakar. Itu namanya apa? Mengambil ikhtiyat, yattakhidul ikhtiyat, mengambil kewaspadaan, kehati-hatian dari perkara yang dikhawatirkan apa adanya kejelekan padanya. Wa min dzalika aidan, begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau afyasul kahroba, Yang harus yang masuk mungkin pada jenis api tadi tabung gas, begitu juga instalasi listrik. Nah, ya benar ya, instalasi. Nah, ini cara tempatnya, nyambung-nyambungnya, nyusunnya dan seterusnya. Yang bagi lil insan an yakuna harisan minha mutafaqqidan laha. Selayaknya bagi manusia untuk benar-benar semangat memperhatikannya, wa an yakuna alladhi yurakkibuha syahsan arifan muhandisan hatta la tarkabu ala wajil khata. Hendaknya yang mengatur, yang menyusun instalasi listrik tersebut adalah seseorang yang benar-benar mengetahui tentang perkara kelistrikan. Jangan sampai orang yang enggak paham dia menyusun rangkaian-rangkaian listrik dalam keadaan keliru, fayahsulu bidzalikal ihtirab, yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Imma ihtirakan kulliyan, bisa jadi terbakar secara keseluruhan lil baiti kulli, untuk rumah seluruhnya, au li juz'in minhu, atau terbakar sebagian darinya. Al-muhim, itu semuanya termasuk jenis-jenis kewaspadaan dari perkara-perkara yang berbahaya, wabil khusus adalah api. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga difahami, kita harus berhati-hati dengan pengelolaan api, gas, listrik, dan yang lainnya yang akan menimbulkan kejelekan, misalnya strom dan yang lainnya. Maka kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan harus kita manusia menjaga diri, berhati-hati dari api ini, kata beliau, wa idza kana hadza fi narid dunya, kalau ini pada api dunia yang kita selalu berhati-hati, ngurusi gas berhati-hati jangan sampai terbakar, ngurusi listrik hati-hati jangan sampai konslet, ngurusi api jangan hati-hati jangan sampai terbakar, ini kita berhati-hati dalam api dunia, maka kata beliau, fakadzalika yajibu an yahtarisa mimma yakunu sababan li adzabin nar fil akhirah, maka demikian pula wajib bagi kita semuanya berjaga-jaga, menjaga diri dari perkara-perkara yang menjadi sebab azab api di akhirat, api neraka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana orang di dunia, kalau di dunia, kalau kita jelaskan hati-hati terhadap api, paham enggak tadi ya? Cepat paham insyaallah. Iya, jangan sampai begini ngelola api, kalau listrik jangan sampai begini, kalau gas jangan sampai begini. Paham ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi banyak yang tidak memahami kalau itu api di dunia, seseorang berhati-hati menjaga diri dari kejelekannya, tentunya begitu juga harus seorang manusia itu menjaga dirinya dari sebab-sebab yang akan menyebabkan api neraka, api di akhirat, yaitu api neraka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, min asbabil ma'asi wa wasailiha wa zara'iha, berupa sebab-sebab kemaksiatan dan wasilah-wasilahnya. Nah, menjaga diri dari api dunia tadi, berhati-hati dalam pergunaannya, dengan jangan sampai ifrad atau jangan sampai tafrid, jangan sampai ta'addi. Nah, sementara berhati-hati dengan api di akhirat adalah dengan menjaga diri dari sebab-sebab yang akan menyebabkan terbakar di api akhirat, api nerakanya Allah tabaraka wa taala, yang tidak lain adalah perbuatan dosa dan juga kemaksiatan. Ini yang harus kita pahami ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka sering kita bawakan ucapan sebagian salaf yang dia mengatakan bahwasanya saudara-saudara kami, ikhwanuna, saudara-saudara kami, anfasu indana min ahlina, lebih berharga bagi kami daripada keluarga-keluarga kami. Nah, ahluna atau ikhwanuna, nam saudara-saudara kami, yakni saudara-saudara para ulama yang memberikan wejangan-wejangan perkara agama, itu lebih berharga bagi kami daripada keluarga-keluarga kami sendiri. Nah, lebih berharga daripada apa? Keluarga-keluarga kami sendiri. Nah, kenapa? Ikhwanuna yudzakkiruna naral akhirah. Wa ikhwanuna yudzakkiruna narad dunya. Kenapa? Karena bisa nulisnya. Karena saudara-saudara kami, kalau mau dibalik, ikhwanuna yudzakkiruna narad dunya, keluarga ataupun apa? Saya ulangi. Ahluna yudzakkiruna narad dunya. Keluarga-keluarga kami selalu yang mereka ingatkan api dunia. Sementara ikhwanuna yuzakiruna narul akhirah. Sementara saudara-saudara kami, yakni para ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, mengingatkan kami dengan api di akhirat. Nah, yakni mengkhawatirkan kepada kami perkara akhirat. Sementara kalau keluarga kita rata-rata yang dikhawatirkan adalah perkara apa? Dunia. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka biasanya illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya keluarga kita itu baik orang tua ataupun istri, itu keluarga kita biasanya itu semangat kalau kita sibuk dalam mencari dunia, semangat, bekerja, nyadap, jualan, ini dan itu, semangat. Jadi kalau kita apa? Mau taklim sana, belajar ini, ya lajulah. Minimalnya lajulah. Alhamdulillah, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa illa dilarang. Dilarang, enggak usah begini dan begitu. Ya itulah keluarga. Diingatkan oleh para salaf, memang keluarga itu rata-rata demikian. Selalu yang dipikirkan adalah dunia. Yudzakkiruna bid-dunya, selalu mengingatkan kita dengan dunia, sementara guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, saudara-saudara kami mengingatkan kami perkara akhirat. Mungkin bisa dicari nih Miah ya. Insyaallah ada ucapan siapa ini dikirimkan ke WhatsApp-nya, insyaallah ada. Nah, lupa ucapan siapa, insyaallah ketemu. Tinggal diketik saja. Nah, apa yang Anda sebutkan tadi akan keluar insyaallah taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.